بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita selesaikan pembahasan ringkas tentang makna dari Asmaul Husna. Yang berarti besok apabila semuanya harus sudah hafal, setoran semuanya besok. Nah, nama yang terakhir kita pelajari kemarin yaitu apa? Alif Al-Basit, yang hendaknya ketika menyebutkan nama tersebut digandengkan dengan Al-Qabid. Nah, Al-Qabidul Basit. Karena ketika digandengkan itulah akan terlihat kesempurnaan makna yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama berikutnya itu Al-Muqaddim, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir. Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir ini juga keadaannya ikhwan fillah sama dengan Al-Qabidul Basit, yang hendaknya seseorang ketika menyebutkannya digandeng dengan pasangannya. Karena dengan digandengkan penyebutannya akan semakin menunjukkan kesempurnaan makna yang terkandung di dalamnya. Dalil tentang tetapnya dua nama ini yaitu hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, fa fihi antal muqaddimu wa antal mu'akhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Rawahul Bukhari. Faqalah al-muqaddim, dan engkau pula al-mu'akhir, yang mengedepankan dan engkau yang mengakhirkan. Dan ini umum ikhwan fillah. Baik, pada semua perkara-perkara yang Allah kedepankan dan pada semua perkara-perkara yang Allah akhirkan, dialah yang mengatur itu semua. Apa-apa yang ada di jagat raya ini, yang didahulukan dari yang lain, demikian pula ada yang diakhirkan dari yang lain, yang menunjukkan tentang kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelahnya dikatakan wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa ja'an Aliyyan radhiyallahu anhu fi du'a'il istiftah fa fihi antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Rawahu Muslim. Dalam doa istiftah, na'am, engkau adalah al-muqaddim dan engkau adalah al-mu'akhir, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Wa ja'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa fihi antal muqaddimu wa antal mu'akhir. Sama. Rawahu Al-Bukhari. Maknahuma qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarh Muslim, yuqaddimu man yasha' min khalqihi ila rahmatihi bi tawfiqih wa yu'akhiru man yasha' 'an dhalika li khidlanih. Makna muqaddim dan mu'akhir, Imam Syafi'i menjelaskan, dialah yang mengedepankan siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan makhluknya menuju kepada rahmat dengan taufik yang diberikan kepadanya, yaitu dia kedepankan orang-orang yang Allah pilih, dan sehingga terdepan dalam ibadah, terdepan dalam ilmu, terdepan dalam kebaikan. Ini termasuk dari asar nama Allah Al-Muqaddim, dengan diberikannya taufik kepada si hamba tadi. Nah, karena itulah ikhwani fillah, hendaknya seorang banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, karena itu adalah apa? Adalah kunci utama seseorang untuk bisa mendapatkan posisi yang utama, di mana hamba tadi dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang lain. Dan al-mu'akhir ay yu'akhiru man yasha'u an dhalika likhidlan. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengakhirkan siapa saja yang Dia kehendaki dari rahmat-Nya. Diakhirkan hamba tadi dari rahmat. Dan dikarenakan apa? Khidlan, yaitu jauhnya dia dari taufik. Karena khudlan maknanya akhwani billah, yaitu adamut taufik, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang makhdhul adalah seorang hamba yang ditinggalkan oleh Allah waliyallahu billah, tidak ditolong, tidak diberi taufik. Dan yang seperti inilah hamba-hamba yang diakhirkan. Dan di antara sebab diakhirkannya seorang hamba tatkala dia bermalas-malasan pada perkara ibadah, padahal dia mengetahui keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW melihat beberapa orang duduk-duduk di akhir masjid, tidak mau ke depan. Nah, kemudian Rasul mengatakan taqaddamu taqaddamu, maju maju. Maka jadi orang itu jangan apa, di akhir-akhir. Nah, jangan di akhir-akhir. Taqaddamu taqaddamu, maju maju. La yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahum Allah. Senantiasa suatu kaum berakhir-akhir sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya. Salat akhir-akhir. Nah, kalau tidak besok akhir karenanya kurang, ya. Jadi kurang mantap kalau tidak besok akhir. Baik. Kalau enam persiapan sebelum azan, kayaknya ini kok enam rajin teman, makanya malas. Akhirnya enam kalau baru mau iqamah baru persiapan. Ini termasuk takhir. Dan hadis tadi harusnya menjadi lecutan bagi kita semua. La yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahum Allah. Senantiasa kaum itu berakhir-akhir sampai Allah akhirkan. Karena dia adalah al-mu'akhir. Dialah yang apa? Yang akan mengakhirkan siapa saja yang Dia kehendaki, dikarenakan memang orang ini terjauhkan dari taufik. Terjauhkan dari taufik. Makanya kita yang mengetahui keutamaan shaf awal, mengetahui keutamaan bersegera menuju salat, keutamaan bersegera dalam ilmu, jangan sampai apa, kita berakhir-akhir. Tapi hendaknya bersegera. Bersegera pada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-Khattabi wa huwa munazzilul asya' manazilaha, dialah zat yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yuqaddimu ma yasha'u minha wa yu'akhiru ma yasha', dia akan mengedepankan apa saja yang dia kehendaki dari perkara-perkara tersebut dan mengakhirkan apa saja yang dia kehendaki. Qaddamal maqadira qabla an yakhluqal khalq, Allah mengedepankan penulisan takdir sebelum Allah menciptakan makhluk. Ini termasuk muqaddim, faqaddama man ahabba min awliyaihi ala ghairihim min abidihi. Dan Allah Subhanahu wa taala kedepankan siapa saja yang dia cintai dari wali-walinya atas selain mereka dari kalangan hamba-hamba Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa dikedepankan dari yang lain. Wa rafa'al khalqa ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan Allah angkat sebagian makhluk di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ini juga termasuk apa? Bentuk dari apa? Dari asar nama Allah Al-Muqaddim. Nah, dan semua itu ikhwani fillah, Allah telah menjelaskan sebab-sebabnya. Sebab terangkatnya derajat dengan iman dan ilmu. Apa dalilnya? Bahwasanya iman dan ilmu adalah sebab seorang terangkat derajatnya. Indah. Kedua. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah. Waqaddama minal asya'a. Baik, waqaddama minal asya'i bitawfiqi ila maqamatis sabiqin. Dan Allah kedepankan. Nah, perkara-perkara dengan taufiknya menuju kepada kedudukan orang-orang yang bersegera. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang bersegera, mereka adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa akhara man yakman syaa'a an maratibihim. Dan Allah juga mengakhirkan siapa saja yang dia kehendaki dari kedudukan mereka. Nah, sehingga jangan heran ikhwani fillah, terkadang seorang sudah berada di tempat yang mulia tapi tetap saja terakhirkan. Nah, tempat yang paling mulia di muka bumi misalnya Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Nah, di musim haji misalnya, orang banyak dari jauh hatinya ingin pergi ke sana menunaikan haji. Nah, tapi ternyata ada sebagian walaupun dekat situ ternyata tidak mendapatkan taufik untuk berhaji. Ada tidak? Ada. Bahkan yang menjadi pikiran bagaimana memanfaatkan suasana atau momen haji untuk dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada. Seorang berada di sisi ulama, kalau memang Allah menghendaki dia untuk diakhirkan, tidak akan dapat faedah apa. Demikian pula seorang berada di majelis ilmu, seorang yang berada di masjid sunnah misalnya, ketika Allah akhirkan, ya enggak mendapatkan keutamaan bersegera. Maka ini penting. Allah itu al-muqaddim wal-mu'akhir. Jadi jangan heran kenapa orang ini sudah yang jauh-jauh berangan-angan untuk mendekat, tapi yang dekat malah menjauh, malah berakhir-akhir misalnya. Kenapa? Karena Allah al-mu'akhir. Wa akhara syai'a an hini tawaqqu'ihi li'ilmihi bima fi 'awaqibihi min al-hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirkan segala sesuatu atau akhirkan sesuatu dari waktu terjadinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akibat perkara tersebut sesuai dengan hikmahnya. Ada hikmah di akhirkannya sesuatu. Misalnya di hari-hari ini banyak orang melihat kenapa hujan di akhirkan. Bertanya-tanya. Namanya yang biasanya di bulan-bulan ini hujan sudah turun banyak, ternyata belum juga turun-turun. Allah akhirkan. Ini bagi orang-orang yang tafakkur, ada hikmah. Agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh afani billah, di antara sebab tertahannya hujan dari langit adalah apa? Kemaksiatan hamba-hamba. Dan dikarenakan banyak dari mereka yang menahan dari mengeluarkan zakat. Baik. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yamna'il qaum zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau lal baha'im lam tuntaru." Tidaklah suatu kaum mereka menahan dari menunaikan zakat harta mereka kecuali akan ditahan curahan hujan dari langit. Kalaulah bukan karena binatang-binatang yang mereka tidak punya dosa, kalau bukan karena binatang-binatang, tentu mereka tidak akan dihujani dengan air. Dalam artian Allah menurunkan hujan ya karena sebab ada binatang-binatang. Adapun manusia, mereka lah sebab yang malah menjadi pencegah, sebab yang menjadikan apa terakhirkan hujan turun. Walaiyadzubillah. Dan akhirkan banyak hal. Terkadang waktu sholat maju, terkadang mundur. Ini juga termasuk athar dari al-muqaddim wal-mu'akhir. La muqaddima lima akhara wa la mu'akhira lima qaddam. Ini yang wajib kita ingat. Tidak ada yang mampu untuk mengedepankan apa-apa yang Allah akhirkan, dan tidak ada yang mampu untuk mengakhirkan apa-apa yang Allah kedepankan. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah taufiq, ikhwanifillah, karena itu adalah sebab untuk seorang bisa dikedepankan dari yang lainnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa al-muqaddimu wal mu'akhiru dzalikal wa huwa al-muqaddimu wal mu'akhiru dzalikas sifatani lil af'ali tabi'atani wa huma sifatud dzati aidan id bil dzati la bil ghairi qa'imatani. Al-muqaddim dan al-mu'akhir, kedua itu adalah sifat af'al. Yang saling apa? Saling terkait. Dalam artian kalau disebutkan muqaddim ya disebutkan mu'akhir. Keduanya juga merupakan sifat dzat. Taib. Sebab ya dzat Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan hal tersebut. Al-muqaddim wa mu'akhir. Yang tidak mungkin hal ini disifatkan kepada selainnya. Karena yang mampu mengedepankan dan mengakhirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama berikutnya Al-Muhsin. Untuk nama ini afani billah merupakan nama yang kedua yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala yang tidak sabit. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala di sini, hadithun ghairu thabitin bidha'fil asanid. Hadith yang menunjukkan tentang nama Al-Muhsin ini tidak thabit. Kenapa? Kedhaifan sanadnya. Ja'an Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu wa huwa syadzun khalafa ad-Dabari. Kullu man rawahu. Taib. Kullu man rawahu wahmun katsir. Lam yatna wahum khalafat dabari kullaman rawahu wahum kathirun. Ahsan, diberi komah sehingga tidak keliru. Kita ulangi bahwasanya hadis Syaddad ibn Aus yang menunjukkan nam innallaha muhsin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu muhsin. Ini syad. Kenapa? Karena ad-dabari khalifillah perawi hadis ya khalafa kullaman rawa, ya menyelisih semua orang yang meriwayatkan hadis ini, wahum katsir, dan yang meriwayatkan hadis ini banyak. Lam yadhkuru innallaha muhsin wa zadaha ad-dabari innallaha muhsin. Ya, mereka tidak menambahkan innallaha muhsin tapi ditambahkan dabari saja. Walid dabari gharaib fi musannaf Abdurrazzaq fa huwa riwayatul musannaf wa ma khalafa fiha thiqat fa mardud. Naam. Baik. Dan Dabari memiliki riwayat-riwayat yang gharib ikhwan fillah dalam musannaf Abdul Razzaq, dan riwayat yang menyelisih thiqat maka tertolak. Naam. Bahkan bisa sampai dihukumi mungkar. Wajah Anas wa fihi Muhammad bin Bilal. Muhammad bin Bilal. Naam. Yaghribu an Imran wa huwa saduqun yaghrib. Yaitu meriwayatkan yang gharib, meriwayatkan riwayat yang aneh. Kemudian sebab kedua ada Imran Ibn Dawar. Perlu dicek nanti apakah yang dimaksud Dawud atau memang apa di sini. Baik. Ada Imran yang kathirul mukhalafah wal waham. Juga datang dari Samurah. Nah, riwayatnya dhaif juga. Baik, perhatikan khulasah. Wa hadha khulasatu hadha al-hadith. Wa li fihi bahtun munfasilun sammaituhu al-bayan fi adabi fi adami thubuti ismil muhsin lillahi azza wa jal al-mawsuf bil ihsan. Nah, beliau jelaskan tentang masalah ini secara khusus. Naam, hadis-hadisnya secara panjang lebar dalam risalah ini Al-Bayan fi adami thubuti ismil muhsin. Berarti apa? Nama Allah ini khanifillah tidak sabit. Tapi yang jelas, naam, sifat ihsan itu sabit bagi Allah. Makanya ditegaskan bahwasanya nama muhsin tidak sabit, tapi sifat ihsan itu sabit. Naam, sifat ihsan sabit berdasarkan naam ayat-ayat dan hadis. Kemudian nama berikutnya Al-Mu'ti. Dalilnya hadis Muawiyah radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa fihi wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim. Allah itu Al-Mu'ti, dan yang Maha naam pemberi. Dan aku adalah yang membagi. Dalam artian Allah yang memberikan dan Nabi SAW yang membagikan. Dan kita ini ya hanya membagi saja. Rezeki itu asalnya Allah. Allah yang memberikan. Kemudian ketika kita bersedekah, kita hanya membagi dari apa yang Allah berikan kepada kita. Manahu qala al-Khattabi huwa subhanahu yamlikul man'a wal 'ata' laisa man'uhu asy-syai'a bukhlan bihi lakin mana'ahu hikmatan. Naam. Lakin lakin man'uhu hikmatan wa 'ata'uhu. Naam. Berarti yang diinginkan dengan lakinna. Lakinna man'ahu hikmatun wa 'ata'ahu judun wa rahmatun. Al-Khattabi mengatakan ya Al-Mu'ti ya huwa subhanahu yamlikul man'a wal 'ata'. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang apa memiliki kekuasaan untuk menahan dan memberi. Bukanlah penahanan Allah terhadap suatu perkara itu karena basil terhadapnya. Lakinna man'ahu hikmatun wa ata'ahu judun wa rahmah. Akan tapi penahanan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk hikmah, kebijaksanaan, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kedermawanan dan rahmat Allah. Jadi dan yang Maha memberi, semua yang ada pada kita adalah pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Makanya di antara zikir setelah salat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang mampu untuk menahan apa-apa yang Kau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Kau tahan. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat orang-orang yang memiliki kekayaan Naam, kekayaannya. Kekayaan seseorang tidak akan bermanfaat untuk kita. Yang bisa memberikan kemanfaatan ya hanya usaha kita sendiri dengan memperbanyak amal soleh. Berikutnya al-mannan. Dalilnya hadits Anas radhiyallahu anhu fihi antal mannan. Ini dulu tugas ingat saya ya. Nah, baik. Berhubungan dengan apa? Doa dalam hadits Anas dan hadits Hurairah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Kemudian yang satunya la ilaha illa antal mannan. Hadis Anas dan Buraidah ikhwan fillah yang di situ terdapat penyebutan al-ismul a'zam akan dihafal. Menetapkan bahwasanya di antara nama Allah al-Mannan. Hadisnya sahih. Ma'nahu qala al-Faidus Abadi al-Mannan min asma'illah ay al-mu'ti ibtida'an. Yaitu zat yang memberi pertama kali. Dan yang memberi pertama kali ya Allah. Semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara al-Mannan akhanifina dan al-Mu'ti ini sangat dekat maknanya. Qala Zajjaji fa'al min qaulika manantu 'ala fulan. Idza stana'ta 'indahu sani'an wa ahsanta ilayhi. Wazan fa'al dari perkataan manantu 'ala fulan apabila engkau berbuat sesuatu kepadanya dengan kebaikan. Fallahu azza wa jalla mannan ala ibadihi bi ihsanihi wa in'amihi. Naam, Allah itu naam al-mannan bersamaan dengan apa? Kebaikan dan nikmat-nikmat yang diberikan. Wa rizqihi iyyahum dan rizqi yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi al-mannan ya sama al-fanifilandat yang maha pemberi. Nah, dan di sini lebih spesifik sebagaimana dikatakan Fairuz Abadi asalnya adalah apa? Memberi pertama kali. Qala al-Khattabi wa huwa fahuwa katsirul ata' wal man. Fahuwa katsirul ata' wal man. Dialah zat yang banyak sekali pemberian dan anugerahnya. Nah, dan di antara anugerah yang sangat besar kepada kaum muslimin adalah diutusnya Nabi kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Anugerah yang paling besar ini diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian al-witru berdasarkan hadis, na'am, innallaha witrun yuhibbul witra. Hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Na'am. Juga hadis dalam riwayat yang Abi Dawud keluarkan nafa innallaha witrun yuhibbul witra. Maknanya huwal fardul ladzi la syarika lah wa la nadhir, dialah zat yang maha tunggal yang tidak ada sekutu dan tidak ada yang semisal. Ya, zat yang maha tunggal yang tidak memiliki sekutu dan yang tidak memiliki yang semisal. Baik. Nah, bihadza qattama ma dzakarahu Syekh rahimahullahu taala min al-asmaul husna. Dengan ini telah selesai apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari asmaul husna. Cuma apabila fillah berarti jumlahnya baru berapa? 97. Nah, maka ditambahkan oleh Syekh Kamal Al-Adani hafizahullahu taala. Nah, dalam ta'lim tanbih wa kama huwa ma'lum man tatabba'a al-Qur'ana wa sunnah qad yazidu 'ala hadzal 'adad. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya siapa saja yang meneliti dalil dari Al-Qur'an dan sunnah maka dia akan mendapati lebih dari jumlah ini. Wa huma wa hadza mimma yadullu 'ala anna al-asma'a ghairu mahsuratin bi 'adadin mu'ayyan, dan ini menunjukkan Nah, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Wa aidan al-asma al-muzdawijah lam yadhkurha wa hiya min al-asma. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin tidak menyebutkan al-asma al-muzdawijah. Padahal itu juga termasuk nama-nama Allah. Faqad nabbaha 'alaiha rahimahullahu ta'ala. Dan beliau telah menyebutkannya. Wabil mithal yattadihul maqal nadhkuru ba'dal asma allati lam yata'arraf syekh li dhikriha wa hiya thabita. Sebagai contoh saja, nah, di antara nama yang Syekh belum menyebutkan ya ikhwan fillah, dan itu thabit sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Tabib. Naam, At-Tabib. Berdasarkan hadis Abi Rimsah, innallaha huwat tabib. Naam, tabib, namanya dekat dengan apa? Dekat dengan Asy-Syafi. At-Tabib yang Maha memberi kesembuhan. Kemudian al-musa'ir. Dan ini telah disebutkan dalam hadis innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Al-musa'ir, dan yang menetapkan semua harga-harga yang ada di dunia. Yang menetapkan ya Allah. Nah, kemudian an-nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Dan hadith Ibn Abbas, anta nurus samawati wal ard. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Al-Qayyim, wa min asma'ihi an-nur. Di antara nama-nama Allah, nama yaitu an-nur. Wa hadzal ismu mimma talaqqathu al-ummah bil qabul wa athbathuhu fi asma'ihi al-husna. Dan nama ini termasuk di antara nama yang diterima oleh umat, yaitu menunjukkan adanya ijma' ikhwan fillah tentang diterimanya nama ini. Baik. Berarti yang ditambahkan ini dulu, adapun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Berarti untuk menggenapkan dari yang kurang karena tidak tabit, yaitu nama apa yang tidak tabit dari yang disebutkan oleh Syekh? Al Jawad dan Al-Muhsin. Tayyib, tambahkan At-Tabib, Al-Musa'ir, An-Nur. Naam. Tayyib. Kenapa nomornya 2 dan 3 ini di Al-Musa'ir? Satunya mana? Hah? Satu saja ya kan, At-Tabib, Al-Musa'ir, kemudian An-Nur. Barakallahu fikum, lakum bihamdih.